Oke Roni, lagunya ada kasih sampai dulu sayang, setelah itu nanti persiapan lagu-lagu yang lain ya. Terima kasih buat ada semuanya. Oke, terima kasih bersama Reni ya.